pendanaan siapa? Ya kami, akhirnya beliau nggak ada apa-apa. Ya. Ya. Beliau ini suka game, ya. Suka main game dulu pada saat kami di rumah tuh. Kami di rumah tuh nggak boleh ada komputer. Ya. Artinya kami buat aturan nggak boleh main komputer, semua pakai buku, belajar semua, jangan ada yang disibukkan dengan itu. Tapi karena kami menghargai beliau, kami izinkan beliau punya desktop satu itu di kamar beliau, ya. Karena apa? Kami pikir ada sisi lain dari beliau nih. Beliau suka main game, tapi di sisi itu beliau suka nulis cerpen. Nah, ini juga ternyata cerpenis, ya. Beliau suka nulis cerpen, ya. Makanya kalau beliau kisahkan suatu cerita gitu, enak kalau kita dengarkan. Enak. Karena apa? Ada sisi sastrawi beliau yang memang terpendam. Ya. Sastrawi, ukhrawi. Iya. Nah, dan beliau nih, pernah saya ajak dulu, saya suka main kungfu gitu. Ada kawan yang ngajarin kungfu di Kairo dulu, namanya Bang Zoji Jazuli, beliau ahli akupuntur, beliau tinggal di Cianjur. Mungkin ada kawan-kawan yang tahu mungkin. Belajar kungfu, terus saya tanya beliau, mau gak ikut belajar kungfu gitu. Nah, beliau tanya, gimana sih cara belajar kungfu itu kok bisa apa namanya tendangannya bagus, kemudian bisa salto gitu kan? Wah, saya bilang berat. Itu perlu berlatih yang super, yang capek gitu. Beliau bilang, kalau main kungfu harus capek, ngapain main kungfu, kata beliau. Ya. Jadi, ada enggak yang bisa langsung gitu? Satu dua hari langsung bisa kungfu gitu. Mana ada dunia ini yang seperti itu? Saya pun terpikir bahwa kok ini kawan ini nggak mau ikut proses ya? Nah, para ilmuwan bilang begini, tidak ada satu apapun yang kita lihat atau sampai kita suka sampai maniak ke situ, kecuali itu pasti akan memberikan pengaruh besar pada cara berpikir kita dan cara hidup kita. Kalau itu sudah dijadikan tren atau terus menerus, itu akan menguasai kita. Nah, begitu. Nah, dan beliau begitu ternyata pada saat itu. Beliau tidak menghargai proses. Ya kalau main kungfu ya harus latihan super dulu, baru nanti bisa salto. Bisa jurus macam-macam. Kan beliau bisa ngejurus harimau langsung gini, bisa enggak? Ya jurus harimau, kalau tangan kita belum kuat, gimana mau jadi harimau? Kucing pun enggak akan jadi kan? Nah, ada sisi ini pada beliau. Ternyata ketika beliau kemudian lambat laun, beliau menghargai betul terhadap proses. Dan lihat ya, bagaimana ketika beliau pulang, beliau menghargai betul proses yang harus beliau jalani, sehingga ternyata kehidupan beliau berubah. Dari pertama kurang menghargai proses, mau input saja, mau hasil terus begitu siap jadi, tapi ternyata beliau menghargai dan mengubah dirinya untuk menjalani proses dengan benar dalam hidup supaya mendapatkan hasil yang baik. Mungkin kawan-kawan ada juga seperti itu. Artinya mau cepat aja gitu. Cepat bisa dapat hasil gitu. Enggak bisa, hidup ini enggak bisa begitu. Ada proses yang menjadi aturan Allah, sunnatullah yang harus kita jalani. Nah, dengan proses ini kemudian akan menjadikan input ataupun hasil yang lebih baik dalam hidup.